الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، باب تفسير التوحيد وشهادات أن لا إله إلا الله. Selanjutnya bab tentang tafsir tauhid dan syahadat an la ilaha illallah. Apa maksudnya di sini disebutkan tauhid dan syahadat an la ilaha illallah, padahal dua hal ini sangat terkait, yaitu satu makna sebagaimana kita baca kemarin dalam hadisnya Abdullah bin Abbas tentang diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman. Dalam sebagian riwayat dikatakan yaitu wa akhbirhum na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Mu'ad untuk menyampaikan tauhid. Wal takun awwala ma tad'uuhum ilayhi asyhadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain illa ayyuhidullah, berarti satu makna antara dua hal ini. Akan dijelaskan oleh mu'alif Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalam Fathul Majid dikatakan qauluhu bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah qultu, kata Syekh Abdul Rahman, hadza min athf ad-dal 'ala al-madlul. Athf di sini tafsir tauhid wa dan syahadah an la ilaha illallah adalah masuk dalam bab ataf adal alal madlul, menyandarkan adal yang menunjukkan yaitu syahadat an la ilaha illallah alal madlul terhadap yang ditunjukkan padanya yaitu tauhid atau tauhid. Artinya la ilaha illallah itu menunjukkan tauhid. Kalimat la ilaha illallah sebagaimana telah kita pelajari dalam bab-bab sebelumnya memiliki dua rukun, nafi dan isbat. Menafikan seluruh sesembahan dan mengisbat hanya untuk Allah semata, itulah tauhid. Dalam Quratul Uyun disebutkan liana tauhid huwa makna hadil kalimah al-azimah, karena tauhid adalah makna kalimat yang agung ini. Wadhalika yatabayyan bima saqahu minal ayat wal hadis. Hal itu menjadi jelas terhadap apa yang telah disebutkan oleh al-musannif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dari ayat dan hadis, ayat-ayat dan hadis yang ada. Lima fiha min ziyadatil bayan wa kasyfi ma asykal min dzalik. Karena dengan penyebutan dalil-dalil tersebut terdapat tambahan keterangan dan mengungkap perkara yang dipermasyalahkan yang menjadi muskil. Wa iqamatul hujjah 'ala man ghalita fi ma'na la ilaha illallah, dan sekaligus sebagai iqamatul hujjah menegakkan hujjah atas orang yang salah dalam memahami makna la ilaha illallah min ahlil jahli wal ilhad, dari kalangan orang yang tidak faham dan ahlil ilhad. Ya, jadi al-musannif menyebutkan dalam bab ini bab tafsir tauhid yang itu merupakan makna dari ataf yang disebutkan yaitu syahadah la ilaha illallah sebagai penjelasan atau tambahan keterangan. Selain qil, apabila dikatakan qad taqaddama fi awwalil kitab minal ayat ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa ma tadamanathu min at-tauhid, apabila dikatakan bahwa telah lalu pada awal kitab ini, pada awal kitab ini penyebutan ayat-ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah dan apa yang dikandung dalam kalimat ini, ya, dan makna tauhid yang dikandung dalam kalimat ini. Kaqali ta'ala sebagaimana firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di awal kitab telah disebutkan ayat ini, dan Rabbmu telah mewajibkan agar tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Wasabiqihya walahiqihya, juga awal dan sebelum dan sudah hadis ayat ini. Wasabiqihya, yaitu sebelum ayat ini, walahiqihya dan setelahnya. Semuanya menunjukkan atau menjabarkan makna la ilaha illallah dan kandungan tauhid. Wa kadzalika ma dzakarahu fil abwab ba'daha, demikian pula yang disebutkan oleh beliau dalam bab-bab setelahnya. Fama faidatu hadhi tarjamah, jadi sebenarnya telah jelas. Lalu apakah faedah dari bab ini? Qil, maka kita jawab. Hadhil ayat al-madhkurat fi hadzal bab fiha mazidu bayanin. Sebagaimana tadi telah kita singgung bahwa ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini di sana ada tambahan keterangan. Bi khususiha li makna kalimatul ikhlas wa madalat alaihi, secara khusus keterangan tambahan tentang kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah, maknanya apa, wa madalat alaihi, dan yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Min tauhidil ibadah, berupa tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, mempersembahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah SWT. Wa fiha al-hujjah 'ala man ta'allaqa min al-anbiya'i was-salihin yad'uhum wa yas'aluhum. Dan di sana dalam penjabaran ayat dalam bab ini juga terdapat faedah tentang hujjah, dalil atas orang yang bergantung kepada para nabi dan orang-orang saleh, berdoa dan memohon kepada mereka. Akan dijelaskan di sini nanti yang batilnya mereka yang bergantung kepada para nabi, orang-orang saleh, meminta, memohon kepada mereka. Li'anna dzalika huwa sababu nuzuli ba'dhi hadzal ayat, karena hal itu adalah sebab turunnya sebagian ayat yang akan disebutkan nanti tentang perbuatan orang yang ghulu, melampaui batas sehingga meminta kepada para nabi dan orang-orang saleh. Kal ayatul ula, seperti ayat yang pertama disebutkan dalam bab ini. Qul da'u alladziina za'amtum min dunihi, katakanlah berdoalah kepada orang-orang yang kamu yakini min dunihi, dari selain Allah. Iya. Sampai akhir ayat nanti akan disebutkan. Aktsarul mufassirin, bahwa mayoritas ahli tafsir, ala annaha nazalat fi man ya'budul masiha wa ummah wal uzair wal malaikah. Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini turun terkait dengan orang yang beribadah kepada Al-Masih Isa alaihissalam dan ibunya juga, yaitu orang-orang Nasrani, wal Uzair, ya, orang-orang Yahudi, wal malaikah, dan juga para malaikat, yaitu orang-orang musyrik. Waqad nahallahu an dzalika asyadda nahyi, sementara Allah telah melarang dari hal itu dengan larangan yang keras. Ya, terkait dengan penyebutan bahwa mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat yang dimaksud tadi itu sebab turunnya adalah karena peribadahan kepada Al-Masih, Al-Uzair dan yang lainnya. Dalam Sahihain disebutkan bahwa ana unasan minal insi kanu ya'buduna nasan minal jin, terkait dengan ayat yang dimaksud disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa sekelompok manusia beribadah kepada jin. Faslamal jin, akhirnya jinnya masuk Islam. Fastamsakal insu biibadatihim, namun manusia itu tetap mengibadahi jin tersebut yang telah masuk Islam. Fangzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayatnya, ulaikal ladzina da'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka itu yang mereka doa, yaitu jin yang mereka minta, sebenarnya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mengharapkan kepada Rabb mereka al-wasilah, yaitu kedekatan. Ya, sehingga sebenarnya yang mereka harapkan ingin sebagai atau menjadi wasilah yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah, mereka pun mengharapkan kepada Allah. Mestinya ya, seharusnya tidak pantas diberikan peribadahan kepada makhluk yang masih membutuhkan yang lainnya. Ya. Adapun riwayat Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud dan juga riwayat Al-Bukhari tanpa menyebutkan sebab nuzul dengan tegas. Ya. Jadi karena tidak disebutkan dengan tegas seperti ini, mungkin kemudian syarih tadi itu membawa kepada makna yang lebih umum, ya, yaitu yang beribadah kepada Isa, kepada Uzair, kepada malaikat. Ya, padahal ayat dalam hadis tadi disebutkan maksudnya adalah orang-orang yang beribadah kepada jin. Ala kulli hal, atas tafsir yang disebutkan dan juga apa yang disampaikan oleh syarih di sini menunjukkan bahwa tidak sepantasnya manusia mereka mohon kepada sesama makhluk yang mereka juga membutuhkan, ya, membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waqad nahallahu an dzalika asyaddan nahi, Allah telah melarang, menahan hal itu dengan larangan yang keras. Kama fi hadhihi al-ayah minat tahdid wal wa'id ala dzalik, sebagaimana dalam ayat ini berupa larangan keras dan ancaman bagi orang yang melakukan hal tersebut. Wa hadza yadullu ala anna du'aahum min dunillahi syirkun billah, ini menunjukkan bahwa doa mereka walaupun disampaikan kepada para nabi, walaupun ditujukan kepada orang-orang saleh, adalah perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik. Yunafi tauhid, yang bertolak belakang dengan tauhid. Wa yunafi syahadata an la ilaha illallah, dan berlawanan dengan persaksian syahadah an la ilaha illallah. Fana tauhida, karena semuanya tauhid. An la yad'a ilallahi wahda, ilallah wahda. Konsekuensi dari tauhid adalah tidaklah berdoa memohon kecuali kepada Allah semata. Wa kalimatul ikhlas nafat hadha syirka, demikian pula kalimat ikhlas ini, la ilaha illallah, menafikan ya bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Liana da'wata ghairillah ta'alluhun wa ibadatun lah, karena peribadahan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah itu adalah ta'alluhun, ya, berdoa, karena berdoa kepada selain Allah adalah ta'alluhun wa ibadatun, bentuk ibadah lah kepada selain Allah tersebut. Sebagaimana dalam hadis disebutkan di sini, wa du'a mukhul ibadah, bahwa doa adalah inti dari ibadah. Dalam hadis yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Iya. Dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah, dari hadisnya Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Jadi tegas Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah, sehingga mereka yang mohon kepada selain Allah, meminta kepadanya hajat yang tidak bisa memberikan, mengabulkan kecuali Allah, ini adalah kesyirikan. Wa fi hadzal ayah, dalam ayat ini anal madwa la yamliku lidaihi kashfa dararin wala tahwilihi atau wala tahwilahu min makanin ila makan wala min sifatin ila sifat. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang didoai itu, yang dipanjatkan doa kepadanya, tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk orang yang meminta kepadanya kashfa dhararin, menghilangkan madharat, ya, menghilangkan bahaya yang dihadapi. Wala tahwilahu, tidak bisa pula memindahkannya min makanin ila makan, di satu tempat ke tempat yang lain, enggak mampu. Wala min sifah ila sifah, tidak bisa pula merubah dari satu sifat ke bentuk yang lain, tidak kuasa. Yang mampu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana al-mad'u nabiyan au malakan, walaupun yang diseru, yang dimintai itu adalah nabi atau malaikat, enggak akan bisa. Wa hadza yuqarriru butlana da'wah da'wata kulli mad'uwin min dunillahi kainan mangkan, maka ini menegaskan tentang batilnya memohon kepada setiap yang diibadahi, yang diminta selain Allah, siapapun itu. Liana da'watahu takhunu da'ihi ahwaja makana ilaih, ya, karena da'watahu, seruan ini, doa yang dipanjatkan, permintaan itu, permohonan, takhunu da'ihi, akan mengkhianati orang yang memanjatkan doa tersebut, ahwaja makana ilaiha, ya, yaitu akan mengkhianati orang yang memanjatkannya, ahwaja makana ilaiha, yaitu saat dia itu pada keadaan yang dia paling membutuhkan terhadap doa tersebut, karena tidak mampu mengijabahi, ya, ghafil, ya, tidak mendengar, tidak mampu, ya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa saat dia membutuhkan pertolongan, ya, yaitu di mahsyar nantinya, di hari kiamat dan hari-hari setelahnya, atau apa, kejadian-kejadian setelahnya, tidak mampu, padahal dia sangat membutuhkan doa itu. Ya, mereka membacakan doa agar diberikan keselamatan nantinya di hadapan Allah SWT pada hari kiamat, diselamatkan oleh Allah SWT. Ya, saat itu mereka membutuhkan doa. Nah, saat itu pula doa tidak bisa memberikan apa-apa. Doa yang mereka panjatkan kepada selain Allah akan mengkhianati saat di waktu dia sangat membutuhkan doa itu. Ahwaja makana ilaiha, saat dia kondisi yang paling membutuhkan doa tersebut. Li'annahu asyraka ma'allahi man la yanfa'uhu wa la yadur, karena dia mensekutukan bersama Allah, ya, sesuatu yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadanya, tidak bisa pula memberikan madharat, tidak kuasa apa-apa. Ya. Selanjutnya, wa hadhihi al-ayah tuqarriru tauhid wa ma'na la ilaha illallah, maka ayat ini semakin menegaskan makna tauhid dan makna la ilaha illallah. Kemudian kita membaca ayat pertama dalam bab ini, Wa qala Allah Ta'ala, yakni qala al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Diterangkan di sini oleh syarih wa qaulhu ta'ala atau wa qaulihi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka itu yang memohon, ya, mereka itulah yang memohon, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, mengharapkan kepada Rabb mereka itu al-wasilah. Ya, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Quratul Uyun, ai ulaika alladhina yad'uuhum yad'uuhum ahlu syirik, mereka ulaik, mereka yang diseru, yang dimintai oleh ahlu syirik, orang-orang kafir, pemeluk kesyirikan, mimman la yamliku kasyfadur. Jadi ulaika alladzina da'un, itu mereka yang dipanjatkan doa kepada mereka, ya, yang dimintai, yang dimohonkan hajahnya kepada mereka itu, ya, oleh orang kafir, ahlu syirik, musyrikin, ya, mimman la yamliku kasyfadur wala tahwilahu, dari golongan yang tidak mampu menghilangkan kemadharatan, ya, tidak mampu pula memindahkannya, dari kalangan para malaikat, minal anbiya, minal malaikah wal anbiya wassalihin, dari kalangan para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh, kal masih wa ummihi wal uzair, seperti Isa wal masih, ibunya Maryam dan Uzair, fa haula'i, mereka itu dinuhum at-tauhid, agama mereka itu tauhid. Isa ibunya, wa huwa bi khilafi man da'ahum min dunillahi wa wasafahum biqaulih, mereka itu ya agamanya satu, yaitu berbeda dengan agamanya orang yang meminta kepada mereka, ya, meminta kepada mereka, ya, min dunillah, yaitu meminta kepada mereka selain Allah, kepada selain Allah, yaitu orang-orang yang mensekutukan Allah bersama mereka. Wawasfuhum wawasafahum biqaulih, yang Allah mensifati mereka dengan ucapannya, mereka di sini adalah ahlu syirik, orang-orang musyrik, ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, ahlu syirik, musyrikun, mereka yang berdoa kepada orang soleh tadi itu, nabi, orang-orang soleh, ya. Ada yang meminta dan ada yang diminta. Nah, mereka orang-orang musyrikin meminta kepada orang-orang soleh ini, padahal mereka itu mengharapkan kepada Rabb mereka wasilah, hal-hal ibadah, amal soleh yang bisa mendekatkan kepada Allah. Mereka sendiri butuh kedekatan kepada Allah, mereka butuh rahmat kepada Allah, bagaimana mereka dimintai, ya. Nah, Allah mensifati mereka yang diibadahi itu, hamba-hamba soleh yang diibadahi oleh ahlu syirik, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, mereka itu mengharapkan wasilah yang bisa menyampaikan kepada Rabbnya, mana yang lebih dekat, amal soleh, ketaatan, ya. Fayatlubunal qurb minallahi bil ikhlas lahu wa ta'atihi fima amar, mereka mengharapkan kedekatan kepada Allah dengan keikhlasan untuk Allah, melakukan ketaatan fima amar, pada apa yang Allah perintahkan, wa tarki ma nahahum anhu, dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, ini keadaan mereka yang diibadahi, ya, selain Allah. Sebenarnya mereka juga mengharapkan dari Allah SWT. Ya, Nah, jadi tidak pantas memohon kepada Allah, tidak pantas memohon kepada makhluk yang mereka itu butuh kepada Allah. Ya. Nah, mestinya langsung memohon kepada Allah SWT yang mencukupi seluruh hamba-hambanya, yang mengijabahi doa seluruh hamba-hambanya. Nah, ini penekanan dalam bab ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan pada kesempatan yang akan datang, akan lebih gamblang lagi ya, tentang kondisi orang-orang yang melakukan ilhad, orang-orang awam ya, yang tidak faham terhadap makna la ilaha illallah dan makna tauhid ya. Mereka mengira bahwa tawassul mendekatkan diri dengan orang-orang soleh, para nabi dan semacamnya, para malaikat, akan bermanfaat pada mereka nanti di akhirat. Nah, titik beratnya pada pembahasan ini ya, yang tidak lain akan semakin menjelaskan kepada kita makna tauhid, sehingga harapannya kita bisa mewujudkan tauhid ya secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab.